Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Melanjutkan pelajaran Al-Aqidatul Wasithiyah karya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan kama jama'a baina dzalika fi qawlihi هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Sebagaimana Allah Ta'ala menggabungkan hal itu, yakni menggabungkan antara sifat Al-ulu, maha tinggi di atas seluruh makhluk, dengan sifat Al-ma'iyah, Allah bersama makhluk. Allah tinggi di atas seluruh makhluk, namun Allah juga bersama makhluk. Sebagaimana Allah Ta'ala menggabungkan hal itu di dalam firman-Nya ini, Huwallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Ini sifat tinggi al-'ulu. Terkandung di dalamnya sifat 'ulu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia maha mengetahui segala yang masuk ke dalam bumi dan segala yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Segala yang turun dari langit dan segala yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Inilah sifat ma'iyah. Maka Allah sebutkan di dalam ayat ini kedua sifat tersebut sekaligus, yakni sifat al-ulu, ketinggian Allah Ta'ala di atas seluruh makhluk, dan sifat al-ma'iyah, Allah bersama makhluk. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat segala yang kalian perbuat. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtaliqun bil khalq fa inna hadha la tujibuhu al-lughah wa huwa khilafu ma ajma' alayhi salaful ummah wa khilafu ma fatara Allah 'alaihi al-khalq. Setelah beliau menjelaskan, menetapkan bahwa tidak ada pertentangan antara sifat 'ulu, ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, dengan sifat kebersamaan Allah. Setelah beliau menegaskan tidak ada pertentangan antara dua sifat ini, Allah Maha Tinggi namun juga Allah bersama makhluk. Sebab kebersamaan Allah dengan makhluk adalah kebersamaan yang konsekuensinya Allah maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar seluruh makhluk, dan juga Allah Subhanahu wa taala maha melindungi, maha memberikan taufik kepada makhluk-makhluk tertentu yang Allah cintai. Inilah makna kebersamaan Allah. Walaupun bagi makhluk Allah jauh di atas sana, namun bagi Allah kita itu dekat, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Sebab Allah maha melihat kita, maha mendengar, dan maha kuasa atas kita semua. Setelah beliau menegaskan bahwa dua sifat ini tidak saling bertentangan, sehingga mau tidak mau kita harus menetapkan sifat ma'iyah bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah bersama makhluk, Allah benar-benar bersama makhluk. Ya. Namun kemudian beliau memberikan tanbih, jangan sampai ghulu, jangan sampai berlebihan di dalam menetapkan sifat ma'iyah, sampai meyakini sebagaimana yang diyakini oleh al-hululiyah, Allah bersama makhluk. Bahkan zat Allah berada di tempat-tempat makhluk, bersama makhluk dalam arti zat Allah berada di tempat makhluk. Dimanapun kita berada, maka di situ ada Allah. Nah ini sebagaimana yang diyakini oleh Al-Hululiyah. Maka beliau memberikan tanbih. Walaupun kita menetapkan sifat ma'iyah Allah bersama makhluk, namun jangan sampai berlebihan sebagaimana yang diyakini oleh Al-Hululiyah. Beliau mengatakan walaysa ma'na qawlihi, dan makna ucapan Allah Ta'ala wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian, maknanya bukan annahu mukhtalitun bil khalq, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bercampur baur dengan makhluk. Sehingga makna Allah bersama kalian, Allah bersama makhluk, maknanya bukan Allah itu bercampur baur zatnya dengan makhluk. Di mana ada kita, maka di situ juga ada Allah, di tempat yang sama. Kita di masjid, maka ada Allah di masjid. Ya, kita di dalam rumah, maka ada Allah di dalam rumah, dan seterusnya. Bukan itu. Makna wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Kenapa? Kan bukankah ma'a artinya bersama? Kenapa artinya bersama tapi tidak bercampur baur? Maka beliau rahimahullah memberikan penjelasan, fa inna hadza la tujibuhul lughah, karena sesungguhnya hal ini bercampur baur, ya, bercampur baur bersama-sama di tempat yang sama, la tujibuhul lughah, tidak diharuskan oleh bahasa Arab. Yakni kata ma'a yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan bersama, menurut bahasa Arab kata ma'a itu tidak harus, tidak mesti bercampur baur zatnya. Terkadang disebutkan kata ma'a tapi zatnya terpisah jauh. Ya, kata ma'a zatnya terpisah jauh, tidak berada di tempat yang sama, namun ungkapannya dalam bahasa Arab adalah ma'a. Bisa diungkapkan dengan ma'a, padahal tidak bercampur baur. Sebagaimana yang akan beliau contohkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qamar, yaitu bulan. Bisa dikatakan bulan itu bersama kita, dimanapun kita berada, ketika bulan itu bersinar terang, bulan itu bersama kita sepanjang perjalanan kita di malam hari. Dalam keadaan zat bulan tidak bercampur baur dengan fisik-fisik kita. Itu yang akan beliau sebutkan sebagai contoh. Nah, intinya sekarang adalah kata ma'a, ya, secara bahasa tidak harus, tidak mesti ikhtilaf. Ya, tidak mesti bercampur baur zatnya. Sehingga makna wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, maknanya bukan Allah bercampur baur dengan makhluk zatnya. Karena itu tidak diharuskan secara bahasa Arab dari kata ma'a. Kemudian beliau menjelaskan alasan yang kedua. Kenapa makna wa huwa ma'akum tidak mesti bercampur baur, atau bukan mukhtalit, Allah bercampur baur, karena itu tidak diharuskan secara bahasa Arab. Alasan yang kedua adalah wa huwa khilafu ma ajma'a 'alaihi salaful ummah. Dan makna tersebut, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercampur baur zatnya dengan makhluk, itu juga menyelisihi apa yang telah disepakati oleh salaful ummah, oleh pendahulu umat ini yang saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ini alasan yang kedua. Karena menyelisihi ijma' salaf, menyelisihi ijma' sahabat. Nah, dari mana kita tahu bahwa para sahabat telah berijma'? Jawabannya sebagaimana yang telah lewat, tidak ada satu penukilan pun dari seorang sahabat pun yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bercampur baur dengan makhluk. Mereka mengimani sebagaimana yang nampak dari makna ayat, Allah berada di atas arsy, Allah Maha Tinggi, berarti zatnya berada di sana, tidak bercampur daun, tidak bercampur baur dengan makhluk. Dan para sahabat membaca ayat-ayat semisal ini, wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menjelaskan maknanya adalah Allah bercampur baur zatnya dengan kita, dimanapun kita berada, maka di tempat itu pula ada Allah. Allah ada di mana-mana. Tidak dinukilkan, ya, satu penukilan pun tentang semacam itu dari para sahabat, menunjukkan bahwa para sahabat bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi berada di atas arsy, tidak bercampur baur dengan makhluk. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, maknanya bukan Allah bercampur baur zat-Nya dengan kalian, dengan makhluk. Sebab yang ketiga adalah wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq. Dan karena hal itu, Allah bercampur baur dengan makhluk, makna ini menyelisihi, berseberangan dengan fitrah yang Allah ciptakan makhluk dengannya. Fitrah yang Allah berikan kepada makhluk. Ya, kita tahu semuanya bahwa ketika kita, ya, misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon, terutama di saat-saat genting, terdesak, mengejutkan tiba-tiba, dan kita tidak memiliki kemampuan, ya, untuk menolong diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ya, maka hati kita terdorong untuk menuju ke arah atas. Disitulah Allah Subhanahu wa taala, disanalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketertujuan hati kita ke arah atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bercampur baur dengan makhluk, tidak bercampur baur dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas, Maha Tinggi di atas seluruh makhluk. Inilah yang dimaksud dengan fitrah. Ya. Walaupun mungkin banyak orang yang mengingkari secara lisan, secara ideologi Allah itu berada di atas, namun di saat-saat tertentu, di saat-saat mendesak, penting, ya, kritis, ya, kondisi-kondisi yang sangat mencekam, mengejutkan, dan tiba-tiba, maka yang namanya fitrah manusia pasti akan membawanya untuk menghadap ke arah atas, di mana Allah Subhanahu wa taala berada. Nah, inilah yang dimaksud dengan fitrah. Dan ini tiga sebab, tiga alasan mengapa wa huwa ma'akum, makna ayat ini Allah bersama kalian, maknanya bukan Allah bercampur baur dengan kalian, dengan makhluk. Ya, sebab secara bahasa Arab pun tidak menuntut hal itu. Tidak mesti ma'a itu artinya bercampur baur secara zatnya. Demikian juga alasan yang kedua, itu menyelisih ijma' salaf. Demikian juga alasan yang ketiga, karena hal itu menyelisih fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, beliau memberikan penjelasan, perumpamaan. Ini bisa diistilahkan dengan kias. Ya. Namun ingat, di dalam kaidah-kaidah tentang al-asma wa sifat, ada beberapa macam kias. Ya. Setidaknya ada tiga macam kias atau analogi. Ya. Dua di antara ketiga macam tersebut tidak boleh dipergunakan tentang Allah. Tidak boleh kita gunakan. Adapun yang boleh kita gunakan dari ketiga macam kias itu adalah satu macam kias saja. Ya. Ketiga macam kias tersebut adalah, ya, kias at-tamtsil. Kemudian yang kedua adalah kias asy-syumul, dan yang ketiga adalah kias al-aula. Yang tidak boleh dipergunakan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kias at-tamtsil dan qiyas asy-syumul. Ya. Apa itu qiyas tamtsil? Qiyas tamtsil yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Menyamakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluk. Ini sederhananya qiyas at-tamtsil. Ya, ketika disebutkan suatu sifat, ya, ketika disebutkan suatu sifat tentang Allah atau bagi Allah, dalam keadaan makhluk juga disebutkan memiliki sifat tersebut, oh, berarti hakikat sifat Allah tersebut juga sama dengan hakikat sifat yang dimiliki oleh makhluk. seperti sifat as-sam', Allah memiliki sam', makhluk juga memiliki sam'. Oh, berarti ya karena sama-sama memiliki sam', berarti Allah Subhanahu wa taala semisal dengan makhluk, sama dengan makhluk di dalam sifat tersebut. Ini qiyas at-tamtsil. Nah, ini dilarang di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada satupun yang semisal, sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena disebutkan memiliki sifat dengan nama sifat yang sama, sama-sama sama, kemudian diyakini sama persis, nah ini tidak mesti. Ini keliru. Ya, sama-sama pendengaran, artinya as-sam', makhluk memiliki pendengaran, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sam', pendengaran, namun tidak bisa ya dikatakan sama sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sifat makhluk ya di dalam kenyataannya. Sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesempurnaannya dan kemuliaannya, adapun makhluk maka sifat-sifatnya sesuai dengan kerendahan dan segala kekurangannya. Adapun macam yang kedua adalah qiyas asy-syumul. Ya, qiyas syumul yaitu ketika disebutkan suatu sifat ya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ya sifat Allah Subhanahu wa taala, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala ya intinya sama dengan tadi, mirip ya, maka hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala ya itu apa terkandung di dalam kata as-sama. Demikian juga hakikat sifat makhluk terkandung di dalam kata as-sama misalkan. Maka kesimpulannya sama saja, yaitu hakikat sifat Allah sama dengan hakikat sifat makhluk. Ya, bisa dilihat kembali tentang makna qiyas asy-syumul. Jadi sama-sama tercakup di dalam kata as-sama. Ya, sama-sama tercakup dalam kata as-sama. Sam'ullah, pendengaran Allah, demikian juga sam' al-makhluk. Ya, sama-sama tercakup kat syumul, tercakup di dalam kata as-sama. Maka konsekuensinya kata mereka yang meyakini demikian, ya, sam' yang dimiliki oleh Allah sama dengan sam' yang dimiliki oleh al-makhluk. Kesimpulannya yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun macam yang ketiga dari macam-macam qiyas, dan inilah yang diperbolehkan, ya, inilah yang diperbolehkan, dan ini pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan perumpamaan ini, yaitu qiyas al-aula. Qiyas al-aula yaitu setiap kesempurnaan, setiap kesempurnaan, setiap sifat sempurna, ya, yang dimiliki oleh makhluk, setiap sifat sempurna yang mutlak. Apa itu sifat sempurna mutlak? Sifat sempurna mutlak yakni sifat sempurna dari segala sisinya. Bukan sempurna dari satu sisi, tapi ditinjau dari sisi yang lain, itu sifat kurang, aib, lemah. Tidak. Sifat sempurna yang mutlak yang ada pada makhluk atau dimiliki oleh makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak, lebih pantas untuk memilikinya, untuk memiliki sifat sempurna tersebut. Ya. Dan sebaliknya, setiap sifat kurang, setiap sifat kurang, kelemahan yang mutlak, yakni benar-benar itu sifat kekurangan dari segala sisinya, ya, mutlak, dan segala sifat kekurangan yang mutlak yang makhluk dinafikan darinya, ya, disucikan darinya, dibersihkan dari sifat tersebut. Segala sifat kurang, sifat lemah yang mutlak, ya, bagi makhluk itu adalah sifat kurang, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disucikan dari sifat kurang tersebut. Ya, makhluk saja disucikan, dibersihkan, ya, dari sifat tersebut, itu teranggap sifat lemah bagi makhluk, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sifat sempurna yang itu teranggap sebagai kesempurnaan makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan sifat sempurna tersebut. Jadi sifat sempurna yang mutlak dari segala sisinya. Dan sebaliknya tadi, segala sifat yang teranggap kurang bagi makhluk, dan itu adalah sifat kekurangan, kelemahan yang mutlak, sifat kurang dari segala sisinya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disucikan dari sifat kurang tersebut. Nah, inilah qiyasul aula, dan itu diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah firman Allah taala, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-matsal, al-matsal yakni sifat, sifat al-a'la, sifat yang lebih tinggi, lebih sempurna. Yakni ketika ada kesempurnaan yang ada pada makhluk, dan itu kesempurnaan yang mutlak, maka Allah Subhanahu wa taala al-a'la mendapatkan, memiliki sifat sempurna atau sifat yang lebih sempurna lagi. Segala kesempurnaan yang berlaku bagi makhluk, maka Allah lebih berhak untuk memilikinya. Inilah qiyas al-aula. Nah, ini juga Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan perumpamaan qiyas, qiyasul aula. Ketika satu makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu al-qamar, bulan, ya, dapat dikatakan ma'ana, memiliki sifat ma'iyah, bersama kita, bersama manusia di muka bumi, padahal itu bulan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak, lebih memungkinkan untuk memiliki sifat tersebut, yaitu sifat ma'iyah. Nah, ketika bulan memungkinkan untuk memiliki sifat tersebut, yaitu sifat ma'iyah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih memungkinkan lagi untuk memiliki sifat ma'iyah bersama kita, bersama makhluk. Beliau rahimahullah mengatakan, balil qamaru ayatun min ayatillah min asghari makhluqatihi wa huwa mawdu'un fis sama'i wa huwa ma'al musafiri wa ghairil musafiri aynama kan. Bal, bahkan al-qamar, bulan, ayatun min ayatillah, satu ayat, ini satu tanda, min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah, maksudnya adalah tanda-tanda sempurna Allah, tanda-tanda bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Bulan adalah satu ayat dari ayat-ayat Allah, min asghari makhluqatihi, termasuk makhluk Allah yang paling kecil. Wa huwa mawdu'un fis sama, dan bulan tersebut diletakkan di langit, di atas. Wa huwa ma'al musafir wa ghairul musafir, serta bulan tersebut bersama seorang musafir dan selain musafir, orang yang mukim, bersama musafir yang sedang menempuh perjalanan jauh, dan juga bulan itu bersama selain musafir yang mukim di tempatnya, di rumahnya, aina makan, dimanapun orang tersebut berada, dimanapun musafir itu berada, dimanapun seorang yang mukim itu berada, maka bulan bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, padahal bulan itu berada tinggi, jauh dari kita, ribuan kilometer atau puluhan ribu kilometer. Ya, wallahu alam. Yang jelas sangat jauh dari kita, tapi dari segi bahasa Arab itu bisa dikatakan al-qamar ma'ana. Bulan itu bersama kita. Ya, bulan itu bersama musafir. Bulan itu bersama orang-orang yang mukim, berada di tempatnya, di rumahnya. Dari segi bahasa Arab bisa. Nah, ketika bulan saja makhluk yang termasuk makhluk terkecil bisa diungkapkan demikian, al-qamar ma'ana, bulan bersama kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Walaupun dengan jarak yang sangat jauh dari kita menurut kita, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha besar. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Maha kuasa atas kita seluruhnya. Maka bisa dikatakan Allahu ma'ana, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka tidak bertentangan, kesimpulannya adalah tidak bertentangan antara sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maha tinggi di atas seluruh makhluk, jauh di atas sana, dengan sifat Allah ta'ala al-ma'iyah, Allah bersama makhluk. Sebagaimana bulan, bulan tinggi di atas, fis sama, maudu'un fis sama, tinggi. Ya. Walaupun demikian, bulan ma'al musafir wa ghair musafir, tidak bertentangan. Bulan bersama manusia di muka bumi, tidak bertentangan. Ini bulan. Bulan bersama kita dengan sinarnya, dengan cahayanya di malam hari. Ya, dalam keadaan bulan itu tinggi di atas sana. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih memungkinkan lagi. Allah lebih sempurna. Allah maha besar. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi, ya, berada di atas seluruh makhluk, di atas langit-langit yang tujuh, bahkan di atas arsy. Walaupun demikian Allah bersama kita. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, kekuasaannya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita, bersama orang-orang yang beriman, dengan taufiknya dan perlindungannya. Sehingga tidak bertentangan antara dua sifat ini. Sebelumnya penulis rahimahullah menyebutkan bahwa ya, percampuran zat itu tidak mesti ya, terfahami dari kata ma'a bersama. Menurut bahasa Arab, al-ikhtilaf, percampuran zat itu tidak mesti ya, ketika disebutkan kata ma'a bersama. Sebagaimana yang telah kita pelajari, kata ma'a, ma'iyah, yang kita artikan di dalam bahasa kita dengan bersama, ya, ini memiliki beberapa keadaan. Untuk mencakup seluruh keadaan tersebut, ma'a memiliki makna dasar. Makna dasar, makna global dari ma'a adalah al-iqtiran dan al-musahabah. Al-iqtiran dan al-musahabah, bukan al-iqtilaf. Al-iqtiran, al-muqaranah, al-musahabah. Inilah makna global dari kata ma'a yang mencakup semua keadaannya. Ma'a artinya adalah al-iqtiran. Apa iqtiran? Ya, beriringan atau bersamaan. Musahabah dalam bahasa kita ya kurang lebih sama, bersama. Ya. Nah, kemudian keadaan-keadaannya dirinci. Ya. Ma'a ya, memiliki beberapa keadaan. Di antaranya yang pertama adalah ma'a yang memiliki makna ya, kebersamaan disertai dengan percampuran, al-ikhtilaf, ya, percampuran, ya, seperti apa, ya, misalkan apa, mazajtul ma'a ma'al labani, aku mencampur air itu dengan susu. Mencampur air itu dengan susu. Ini campur, jelas. Ya, ini bercampur bersama kata ma'a al-ma' ma'al laban. Jelas. Percampuran bersama disertai dengan percampuran. Ya. Dan di sana keadaan yang lain kata ma'a yang tidak menunjukkan percampuran. Ya. Percampuran atau berada di tempat yang sama. Ya, misalkan apa? Yang pernah kita contohkan misalkan ada ya, seorang wanita ya, dikatakan tentangnya fulanah ya, wanita tersebut fulanah ma'a fulan, dia masih bersama fulan. Ya, ini bersama suaminya, fulanah ma'a zaujiha. Fulanah ma'a zaujiha fulan. wanita itu fulanah masih bersama suaminya yaitu fulan, ya, si A. Dalam keadaan bisa jadi dikatakan demikian, ya, padahal suaminya itu berada di tempat yang jauh dari istrinya. Misalkan merantau, ya, bekerja di tempat yang jauh, ya. Atau mungkin istrinya tinggal bersama keluarganya, kerabatnya, ayah ibunya, dan suaminya jauh di negeri sana. Misalkan dari segi bahasa Arab bisa dikatakan fulanah ma'a zaujiha, ma'a, padahal tidak bercampur atau tidak berada di tempat yang sama, bahkan di tempat yang sangat berjauhan. Ya. Intinya secara bahasa, ya, ma'a memberikan makna mutlaqul muqaranah, mutlaqul iqtiran, mutlaq al-musahabah. Ya. Makna muqaranah, yakni bersama. Kalau dalam bahasa kita ya sulit untuk diartikan gimana ya bersama. Memberikan makna bersama yang mutlak, yang global, entah bercampur baur, entah berada di tempat yang sama maupun berjauhan. Nah, kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa huwa subhanahu fawqa 'arsyihi raqibun 'ala khalqihi muhaiminun 'alaihim muttali'un 'alaihim ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatih. Wa huwa, dan dia Allah subhanahu fawqa 'arsyihi, berada di atas 'arsy-Nya. Kita ingat arsy merupakan makhluk Allah yang tertinggi, menjadi saqful makhlukat. Ya. Termasuk makhluk yang paling tinggi. Saqf menjadi atap untuk makhluk-makhluk yang lain. Allah subhanahu berada di atas arsy-Nya. Raqibun ala khalqihi, maha mengawasi makhluknya. Subhanallah, jauh di atas arsy-Nya, sangat tinggi. Ya. Kita saja belum pernah menembus langit. Ya, kita saja belum pernah menembus atmosfer ini. Ya. Apalagi sampai sana, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat jauh bagi kita. Walaupun demikian, Allah selalu mengawasi makhluk-makhluknya. Raqib. Apa makna raqib? Raqib yakni muraqib, hafiz. Mengawasi li aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim wa sakanatihim. Yang selalu mengawasi ucapan-ucapan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka. Ini makna raqib, yakni muraqib, yang selalu mengawasi, memantau. Ya, raqibun 'ala khalqihi muhaiminun 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala muhaimin. Apa makna muhaimin? Makna muhaimin adalah hakim, musaitir 'ala 'ibadihi, yang berkuasa dan memberikan hukum atas seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala muhaimin, yakni menguasai dan memberikan hukum, memberi hukum atas makhluk-makhluknya. Ya. Sehingga segala hukum, keputusan, segala perkara itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini ada keterkaitan dengan takdir, hukum. Hukum takdir. Allah subhanahu wa ta'ala muhaimin alaihim. Yani segala hukum, termasuk hukum-hukum takdir, itu dikembalikan kepada Allah. Dan seluruh makhluk berada di bawah takdir Allah. Dialah yang memutuskan segala perkara. Raqibun ala khalqihi muhaiminun alaihim. Muttali'un alaihim. Muttali', yani maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui mereka seluruhnya. Nah, ini makna-makna atau konsekuensi-konsekuensi dari sifat ma'iyatullah, sifat kebersamaan Allah. Adapun ucapan penulis tadi, fawqa 'arsyi, Allah berada di atas arsy-Nya, ini sifat 'ulu, sifat tinggi bagi Allah. Kemudian raqibun, muhaiminun, muttali'un, ini konsekuensi-konsekuensi dari sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Ya. Sehingga konsekuensi dari kebersamaan Allah adalah bahwa Allah maha mengetahui seluruh makhluk, maha melihat mereka, mengawasi mereka, mendengar mereka, dan maha kuasa atas mereka seluruhnya. Naam. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Min ma'ani rububiyatihi, dari makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dari makna-makna tentang rububiyah Allah yang merupakan konsekuensi dari sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama makhluk, yakni Allah maha menguasai mereka, maha mengatur mereka, maha menciptakan mereka, dan seterusnya. Nah, sebagai faedah untuk memahami makna sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk, atau memahami konsekuensi sifat ma'iyah, konsekuensi sifat kebersamaan Allah dengan makhluk, ya, maka dapat kita cermati ayat dari surat Al-Hadid tersebut, Al-Hadid ayat 4. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menyebutkan sifat ma'iyahnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah Subhanahu wa taala juga sebenarnya menyebutkan tafsir. Tafsir penjelasan untuk makna atau konsekuensi ma'iyahnya. Di mana itu? Dimulai dari firman-Nya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ini tafsir dari makna sifat ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Oleh karena itu setelahnya Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kemudian Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir, kalimat yang terakhir ini juga menjadi tafsir untuk konsekuensi sifat ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan Allah Subhanahu wa taala maknanya, ya, Bukan bercampurnya zat Allah dengan zat makhluk. Allah berada di tempat-tempat makhluk. Namun yang dimaksudkan dengan sifat ma'iyatullah, ya, konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui seluruh makhluk, dan Allah maha melihat perbuatan-perbuatan mereka semuanya. Maha mendengar, maha menguasai, dan seterusnya. Oleh karena itu, Allah mengatakan bagaimana? Ya'lam ma yaliju fil ardi. Allah maha mengetahui segala yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan segala yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama, dan Allah juga maha mengetahui semua yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan semua yang naik ke langit. Nah, setelah itu Allah mengatakan wa huwa ma'akum, dan Allah Subhanahu wa taala memang bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat. Ini juga tafsir dari ma'iyah, dan Allah maha melihat segala yang kalian perbuat. Sehingga itulah konsekuensi sifat ma'iyatullah. Ya, makna ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk, bukan Allah bercampur baur dengan makhluk zatnya. Nah, Allah jauh maha tinggi di atas seluruh makhluk, namun Allah Subhanahu wa taala juga bersama kita semuanya. Kemudian penulis rahimahullah memberikan tanbih bahwa ketika menetapkan sifat ma'iyah bagi Allah, ya, maka keyakinan kita tersebut harus terbebas dari berbagai sangkaan-sangkaan yang batil. Ya, sangkaan-sangkaan, keyakinan-keyakinan, anggapan-anggapan yang batil tentang Allah. Oh, kalau Allah bersama kita berarti, nah ini, sangkaan-sangkaan semacam ini, yang kadzibah, yang dusta, bohong, salah, batil, maka harus dijauhkan dari keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu ternyata masih ada penjelasan dari beliau. Wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allah, Dan semua penjelasan ini, semua ucapan ini yang Allah sebutkan, min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana, yaitu bahwa Allah berada di atas arsy, namun Allah Subhanahu wa taala juga bersama kita. Ya. Ucapan ini seluruhnya yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi, Al-Hadid ayat 4, haqqun ala haqiqatih, adalah hak, benar, real, nyata, ala haqiqatih, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan realitanya, sesuai dengan makna yang sebenarnya. La yahtaju ila tahrif, tidak perlu ditahrif, yang disilahkan oleh mereka dengan ditakwil. Ini perlu ditakwil. Maksudnya adalah perlu disimpangkan maknanya kepada makna yang jauh. Sehingga seringkali mereka mengatakan yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya. Maknanya yang dimaukan adalah ini. Yang dimaukan bukan makna sebenarnya, tapi maksudnya adalah ini. Dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan tahrif. Perbuatan tahrif yang mereka lakukan. Nah, kalau yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, maka sangat-sangat banyak ya di dalam Al-Quran semisal dengan itu, tentang sifat-sifat Allah yang dimaukan bukan makna sebenarnya, maunya adalah ini, dan seterusnya, lantang sekali, sangat banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang mereka manipulasi maknanya, yang mereka selewengkan maknanya. Kalau yang dimaukan memang bukan makna sebenarnya, pasti pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan ungkapan yang lebih tegas, lebih jelas, dan mohon maaf tidak membingungkan kita. Ya, itu seandainya yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, padahal sangat-sangat banyak ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, tapi mereka mengatakan, selalu mengatakan yang dimaukan bukan makna sebenarnya, yang dimaukan ini. Yang dimaukan bukan makna sebenarnya, yang dimaukan adalah ini, maksudnya ini. Seandainya demikian, seperti yang mereka anggap, seperti yang mereka yakini, ya, mestinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ungkapan yang lebih tegas dan jelas. Namun berhubung itulah yang disebutkan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai tibyan li kulli syai, penjelas, penjelasan, keterangan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia terkait dengan urusan agamanya. Ya, Allah mensifati Al-Quran sebagai keterangan yang tibyan, yang jelas. Bilisanin Arabi mubin, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, menunjukkan bahwa yang dimaukan dengan sifat-sifat tersebut tentang Allah dalam Al-Quran adalah makna yang sebenarnya. Adalah makna yang sebenarnya seperti yang dikatakan oleh penulis rahimahullah, haqqun ala haqiqatih la yahtaju ila tahrif. Makna tersebut hak, benar, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan maknanya yang sebenarnya, tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditafsir-tafsirkan dengan makna yang jauh, yang menyimpang dari makna zahirnya, makna yang nampak, makna yang langsung terfahami. Yang langsung terfahami ya itulah makna yang dimaukan. Seandainya bukan itu yang dimaukan, pasti Allah akan menyebutkan ungkapan yang lebih tegas, jelas, dan tidak membingungkan kita. Kenyataannya, setelah mereka mentakwil, mentahrif, mengatakan yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya, kenyataannya seringkali mereka bertentangan. Terus makna yang sebenarnya apa, yang dimaukan apa? Oh, maksudnya begini. Kemudian yang lain lagi mengatakan, oh bukan, maksudnya begini. Dan seterusnya, akhirnya, ya, akidah kaum muslimin, tidak dikembalikan kepada Al-Quran, namun dikembalikan kepada akal-akal manusia yang saling bertentangan, saling berseberangan, berselisih, dan beraneka ragam. Bingung sudah. Oleh karena itulah Ahlul Kalam, ya, mereka kebingungan terkait dengan akidah, di dalam bidang akidah. Wallahul musta'an. Na'udzubillah. Sehingga, benar-benar Allah berada di atas arsy. Ini pembahasan kita saat ini. Allah benar-benar maha tinggi di atas arsy. Namun di samping itu Allah bersama kita. Oh, ini berarti bukan makna yang sebenarnya. Bersama kita berarti bercampur. Kata siapa? Kata siapa? Lafaz ma'a artinya bercampur baur dengannya. Ya kan? Kata siapa? menurut siapa ketika disebutkan ma'ana, berarti campur baur zatnya. Bulan saja bisa dikatakan ma'ana bersama kita dalam keadaan tempatnya berbeda, bahkan berjauhan, jauh dari kita. Sehingga apa yang Allah sebutkan tentang dirinya bahwa dia berada di atas arsy sekaligus dia bersama kita, ini sesuai dengan makna yang sebenarnya, tidak perlu ditahrif-tahrif. Allah bersama kita dan Allah subhanahu wa ta'ala juga maha tinggi, berada di atas seluruh makhluk. Nah, yang nama apa, makna bersama itu tidak mesti bercampur baur, berada di tempat yang sama. Seperti bulan bersama kita, ini dengan sinarnya, cahayanya, ya selalu menerangi jalan kita ketika kita safar di malam bulan purnama. Sampai mana kita, dimanapun kita berada, bulan terus bersama kita dengan sinarnya. Demikian juga Allah. Dimanapun kita berada, Allah selalu mengetahui kita. Allah selalu melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga kita harapkan untuk memberikan perlindungan dan taufiknya kepada kita. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Dengan makna tersebut, beliau rahimahullah mengatakan, walakin yusanu anil dhununil kadhibah. Walakin yusanu anil dhununil kadhibah. Akan tetapi, ya, hal itu harus dijaga, dilindungi dari prasangka-prasangka yang dusta, yang salah, yang batil. Oh, Allah bersama kita berarti dan seterusnya. Ya. Akan tetapi keyakinan kita tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk, keyakinan kita tersebut harus dijaga dari prasangka-prasangka yang batil, yang salah. Seperti apa? Berikutnya beliau menyebutkan dua contoh prasangka yang batil yang mungkin terfahami oleh sebagian orang ketika Allah bersama kita berarti, nah ini, Allah demikian dan demikian. Ini prasangka yang batil. Ya. Mithlu an yudhanna anna zahira qawlihi fis sama'i anna as-sama'a tuqilluhu aw tudhilluhu. Ya. Seperti disangka, dianggap, diyakini bahwa ya, makna yang zahir, yang nampak dari firman Allah Ta'ala fis sama' anna as-sama'a tuqilluhu, bahwa langit as-sama' tuqilluhu itu menaunginya, afan, menopangnya, bahwa langit itu menopang Allah. Allah berpijak di atas langit. Ya, dan langit itu menopang Allah sebagaimana bumi kita pijak dan menopang kita. Ya, karena disebutkan tadi Allah fis sama. Au, ini keyakinan yang kedua, prasangka batil yang kedua, au tudhilluhu, atau bahwa langit tersebut menaungi Allah subhanahu wa ta'ala. Menaungi Allah sebagaimana langit ini menaungi kita manusia, berada di atas kita, menjadi atap untuk kita. Nah, sehingga beliau menyebutkan dua contoh keyakinan yang batil. Ya. Keyakinan atau prasangka yang batil. Ketika kita meyakini Allah bersama kita, demikian juga Allah maha tinggi. Ini kaitannya dengan dua sifat tadi. Masih berkaitan dengan dua sifat tadi. Sifat ulu, ketinggian bagi Allah. Demikian juga sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Keyakinan kita ini harus dijaga dari sangkaan-sangkaan yang batil, yang salah. Di antaranya adalah ini, ketika disebutkan di dalam Al-Quran, Allah fis sama. Ya. Maka jangan sampai disangka, maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ditopang oleh langit. Langit menopang Allah. Atau, fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala dinaungi oleh langit. Allah berada di dalam langit. Ya kan, fi, di dalam. Nah, dan di sana ada, atau penulis rahimahullah juga menyebutkan contoh prasangka batil yang ketiga, namun sudah disebutkan sebelumnya, sudah lewat, yaitu apa? Prasangka batil, contoh prasangka batil yang lain adalah ya, yang disebutkan oleh beliau, walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq. Nah, inilah prasangka batil yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala bercampur baur dengan makhluk. Sehingga totalnya ada 3 prasangka batil atau 3 contoh prasangka batil yang beliau sebutkan. Bahwa Allah ditopang oleh langit, bahwa Allah dinaungi oleh langit dan berada di dalam langit, di bawah langit. Dan yang ketiga adalah bahwa Allah bercampur baur dengan makhluk, campur baur. Annahu mukhtalitun bil khalq, itu sudah disebutkan oleh beliau sehingga tidak diulangi lagi di sini. Wa hadza batilun bi ijma'i ahli al-'ilmi wal iman, dan ini semua adalah batil, kebatilan, dengan kesepakatan ahli al-'ilmi wal iman, kesepakatan para ulama dan kaum mukminin. Ya, orang-orang yang beriman ya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha tinggi, tidak mungkin Allah ditopang oleh langit, sebab Allah tidak butuh kepada siapapun. Dan tidak mungkin Allah dinaungi oleh langit, sebab Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ya, sehingga itu merupakan prasangka yang batil, ya, dengan kesepakatan ahlul ilm wal iman. Sementara yang bisa kita pelajari, Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.